الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dha'il Kitabi Was-Sunnah. Berkata al-muallifu Hafizahullah Ta'ala Al-Babul Rabi' Bab yang keempat dari kitabul Mu'amalat Fir-Rahni yang kaitannya dengan permasalahan ar-rahn atau pegadaian. Wa fihi mas'alatan, dan dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma'nahu wa adillatu mashru'iyyatih. Apa makna ar-rahn dan dalil-dalil tentang disyariatkannya ar-rahn? Ar-rahnu, yang dimaksud ar-rahnu, dan di sini beliau menyebutkan definisi ar-rahn secara istilah. Adapun secara bahasa, ar-rahn bermakna al-thubut wal-dawam wal-habs. Ar-rahn maknanya tetap, berkesinambungan. Demikian pula al-habs, tertahan. Tertahan. Dan termasuk dalam hal ini hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ghulamin murtahinun bi'aqiqatih. Setiap anak murtahin, yakni mahbus, tertahan dengan aqiqahnya. Dan ketika seorang mengatakan ma'un rahin, air yang rahin, rahin maksudnya yang thabit, yang tidak mengalir. Ar-rahin. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ini yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, ar-rahnu ja'lu 'aynin maliyatin. Yang dimaksud ar-rahn adalah menetapkan atau menjadikan sesuatu harta. Ainin maliyah, maksudnya sesuatu yang ada wujudnya, yang merupakan harta bernilai. Wathiqatan bidainin, sebagai jaminan terhadap hutang. Sebagai jaminan terhadap hutang. Liyustawfa minha au min thamaniha. Untuk dijadikan sebagai pengganti dari hutang tersebut. Yani jika hutang itu tidak terbayarkan, sehingga bisa diambil dari barang tersebut au min tsamaniha atau dari nilainya, dari harganya. Idza ta'adzara al-wafa, apabila tidak memungkinkan bagi seorang yang berhutang tersebut untuk melunasi hutangnya. Jadi ini yang dimaksud ar-rahn. Dari sini kita mengetahui bahwa ar-rahn ini termasuk di antara jenis akad yang muwatsaqah. Ya, yang ada tanggungannya, ada jaminannya. Karena dalam melakukan akad-akad tertentu ada jenis-jenis akad yang ada jaminan, ada tanggungan. Selain dari ar-rahn seperti asy-syahadah, persaksian. Demikian pula adh-dhaman, ya, jaminan, pengganti. Ini ketiga hal ini termasuk dalam jenis akad-akad yang ada tanggungannya, ada jaminannya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dalam masalah persaksian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asyhidu idza tabaya'tum." Dan angkatlah saksi ketika kalian berjual beli. Demikian pula tentang ar-rahn. "Falam tajidu katiban farihanun maqbudah." Rihan yani ar-rahn. Demikian pula adh-dhaman, jaminan, pengganti dari sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kisah Yusuf alaihi salam, waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im, wa ana bihi za'im. Ketika diberitakan bahwa raja kehilangan salah satu barang hiasan, salah satu barang hiasan siqayah atau semacam piala, maka diumumkan waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bi za'im, barang siapa yang mampu menemukannya maka dia akan mendapatkan himlu ba'ir. Dia akan mendapatkan makanan, persediaan makanan seberat yang mampu dipikul oleh seekor unta. Karena kondisi pada masa itu, kondisi paceklik, kesulitan makanan. Lalu ia mengatakan, wa ana bihi za'im, ay dhamin, saya yang akan memberi jaminan. Maka ini jenis-jenis uqud atau akad yang ada tanggungannya, jaminannya. Maka demikian pula ar-rahn sebagaimana yang disebutkan al-muallif bahwa yang dimaksud dengan ar-rahn atau pegadaian yaitu menetapkan satu harta, barang yang bernilai sebagai jaminan terhadap sebuah hutang, yang apabila orang yang berhutang tersebut tidak mampu melunasi hutangnya maka diambil dari barang tersebut atau nilainya, apakah sebahagian atau keseluruhan. Sebab di antara manusia ada yang merasa berat untuk memberi pinjaman kepada seseorang. Disebabkan karena ketika dia memberi pinjaman mungkin tidak kembali. apa yang dia pinjamkan tersebut, sehingga dia ingin ada jaminan yang apabila hutang tersebut tidak terbayarkan dan dia tidak mampu mengembalikan, maka ada jaminan berupa barang yang bernilai, apakah sebagiannya atau seluruhnya. Sebagai misal, seseorang meminjam uang kepada si B, si A meminjam uang kepada si B sebesar 1 juta rupiah. Maka si B tidak ingin memberi pinjaman kecuali dengan adanya gadai sebagai jaminan bahwa dia benar-benar akan melunasi hutangnya. Maka diberilah sebagai jaminannya jam tangannya misalnya. Dia berikan jam tangan. Ini sebagai barang yang digadaikan. Nah, ketika dia tidak mampu melunasi, memungkinkan dia menjual atau mengambil barang tersebut. Apabila barang tersebut nilainya 1 juta rupiah, berarti kembali. 1 juta rupiah berarti kembali. Apabila nilai dari jam tersebut 500 ribu, berarti yang kembali setengahnya. Yang kembali setengah. Dan itu diperbolehkan. Jadi tidak mesti harus senilai seluruhnya. Setengah pun diperbolehkan. Karena setengah lebih baik daripada tidak sama sekali. Setengah lebih baik daripada tidak sama sekali. Demikian pula ketika yang digadaikan itu lebih. Lebih banyak. Misalnya nilainya 2 juta. Jam tangannya 2 juta. Maka jam tangan tersebut dijual. Lalu kemudian dia mengambil 2 juta. 1 jutanya untuk si B yang telah memberi kepadanya hutang. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan bentuk-bentuk pegadaian. Wal aslu fi mashru'iyyati ar-rahn qawluhu ta'ala. Dan asal hukum tentang disyariatkannya pegadaian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Apabila kalian dalam kondisi safar dan kalian tidak menemukan penulis yang akan menulis tentang hutang piutang yang terjadi atau saksi, ini kaitannya dengan masalah hutang piutang, farihanum maqbudah, maka dengan cara gadai barang yang digadaikan yang dikuasakan kepada yang memberi hutang, yang meminjamkan uang. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan tentang diperbolehkannya dan disyariatkannya pegadaian. Sebab kadang-kadang seorang tidak punya saksi misalnya, tidak memiliki katib untuk menulis dalam kondisi safar, maka dengan cara rihan, dengan cara menggadaikan salah satu dari barangnya. Wa taqidu bis safari fil aya kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu. Dan dikhususkannya dalam ayat ini dengan safar, apabila kalian dalam keadaan lakukan perjalanan safar, kharaja makhrajal ghalib. Ini didudukkan ayat ini, difahami ayat ini maksudnya alal ghalib. Biasanya seorang sulit mendapatkan seorang katib dalam kondisi safar. Namun bukan berarti bahwa pegadaian hanya diperbolehkan ketika safar. Tidak. Ini yang beliau maksudkan kharaja makhrajal ghalib. Bahwa pemahaman safar di sini dibawa pada yang biasa terjadi. Biasanya terjadi seseorang tidak mendapatkan atau kesulitan mendapatkan al-katib yang akan menjadi saksi dalam hutang piutang pinjam meminjam tersebut ketika safar. Namun bukan berarti bahwa ketika tanpa melakukan safar tidak diperbolehkan pegadaian. Diperbolehkan. Naam, lidalalati sunnah ala masyru'iyatihi fil hadar. Berdasarkan dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tentang disyariatkannya pegadaian meskipun dalam kondisi tidak sedang melakukan perjalanan safar. Disebutkan oleh Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala bahwa tidak ada khilaf. La na'lamu ahadan khalafa fi dhalik. Kami tidak mengetahui ada seorang pun yang menyelisihi pendapat yang mengatakan diperbolehkannya pegadaian baik ketika safar demikian pula ketika tidak sedang melakukan perjalanan safar. Kecuali riwayat yang datang dari Mujahid rahimahullahu ta'ala. Adapun yang lainnya mereka semua menukilkan tentang diperbolehkannya melakukan pegadaian baik ketika safar demikian pula ketika hadar. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu diperbolehkannya meskipun tidak sedang safar, fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashtara ta'aman min yahudiyyin ila ajal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam membeli makanan dari seorang Yahudi sampai kepada tempo yang telah ditetapkan. Wa rahanahu dir'an min hadid. Dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya, baju perangnya yang berasal dari besi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan barangnya kepada Yahudi pada saat beliau membeli makanan dari Yahudi tersebut. Maka ini dari sunnah, dari perbuatan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sebagaimana juga disyariatkannya ar-rahn, pegadaian, dari sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seperti misalnya ketika beliau menerangkan tentang gadai, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan." Al-dhahru yurkabu binafaqatihi ila kana marhunan. Bahwa kendaraan boleh dikendarai sebagai balasan dari nafkah, ya, karena dia beri makan kepada hewan tersebut, maka dia berhak untuk mengambil manfaat mengendarainya apabila hewan tersebut digadaikan. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Mughni dalam kitabnya Al-Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullah, ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya ar-rahn. Kata beliau, fa ajma'al muslimun ala jawazir rahni fil jumlah. Bahwa kaum muslimin mereka sepakat tentang diperbolehkannya pegadaian secara umum. Dan yang perlu diketahui bahwa ar-rahn ini pegadaian kaitannya sangat erat dengan hukum pinjam meminjam, sehingga dia tidak diperbolehkan dalam pegadaian tersebut ada unsur-unsur untuk mendapatkan sebuah manfaat. Ya, kembali kepada kaidah yang disebutkan, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap peminjaman yang seseorang meraih manfaat, maka itu adalah perkara riba. Jadi pada hakikatnya dia termasuk dalam pembahasan al-qard, di mana seorang tidak diperbolehkan mengambil manfaat kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang nanti akan diterangkan insyaallah taala. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, bolehkah seorang makan burung merpati? Kalau disembelih, maka asal hukumnya diperbolehkan. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal hafizakumullah.